Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki sesi tanya jawab bersama Syekh Fidhullah. Huna soal yati min ba'd al-akhwah yaqul ma tawjihukum fi at-ta'amul ma'al usra wal aulad li'annahu yas'ub 'alaina ahyanan an namlika anfusana khassah halal ghadab. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، لا شك أن مسألة البيت والأسرة من أهم الأمور، وأن الرجل في بيته لا بد أن يجمع ما بين أمرين، ولكن يضع الأمور في موضعها بين الحزم وبين اللين. فلا بد أن يكون حازما في بعض الأمور، ولا بد أن يكون لينا في بعض الأمور، لأن اللين على إطلاقه قد يؤدي بالأسرة إلى الاستهتار والتهاون والشدة، والحزم على إطلاقه قد يؤدي الأسرة إلى التفكك والنفرة والتنفير. فلابد أن يجمع الإنسان في بيته بين الأمرين، يضع اللين في موضعه ويضع الحزم والشدة في موضعه. وأما ما يتخذه البعض من أسلوب واحد وطريق واحد في بيته فهذا خطأ. تجد البعض في بيته حازم متشدد في كل الأمور، رسمي، الرسميات عنده مقدمة، ويعتبر اللين كأنها نقص في رجولة أو ضعف في الرجولة، فهذا لا شك أنه خطأ والشخص الآخر الذي تجده في بيته هين لين في كل الأمور، فهذا لا شك أنه يجرئ الأبناء عليه، يتجرؤون عليه ويستهينون به، وهذا لا ينبغي. إذن لابد أن نستخدم أمرين: الشدة في موضعها واللين في موضعه. بمعنى أنك لا تغضب من أتفه الأسباب، ولا تتشدد من أي أمر، لابد أن توازن بين شخصيتك في بيتك. فإذا رأيت أن الأمر يستحق إلى صرامة وشدة فكن كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وبين لنا هذا الأسلوب. مثال في الصلاة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبناء؟ مروهم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. طيب، ما قبل السبع في أمر؟ ما في أمر. متى نأمر الأبناء بالصلاة؟ أبناء السبع. قبل السبع نرغبهم، نحثهم، نستخدم معهم اللين والرفق ولا لا؟ أردت أمر لا تأمره بالقوة، لا، هذا هدي. أبناء 3-4 سنوات 5 سنوات، ابن الخامسة، ابن الرابعة، رغبه، هذا هو اللين. حثه على الصلاة، حبب الصلاة إليه. ثم إذا بلغ 7-6 سنوات رغبه. ما يصح بعض الناس الآن ابن 6 سنوات يضربه على الصلاة، صح ولا لا؟ ويستخدم هذه الشدة، لا، رغبه للصلاة. حتى أمر لم يقل لك النبي صلى الله عليه وسلم مره للصلاة لست سنين، لا، مخالف أنت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تريد تربي أبنائك، استخدم أسلوب النبوي في التربية، رغبه، خذه إلى المسجد، حثه، شجعه، أعطه هدية. إذا جاء ابن 7 مره، لكن لا تضربه، لا تضربه. ابن 8 سنوات لا تضربه. ابن 9 سنوات لا تضربه. رغبه، حثه، مره بالأمر، هدده، لكن لا تضربه. شفت الآن كيف الأسلوب؟ توازن. بلغ 10 أضرب. شوف، ما جاء أو شيء ضرب مباشرة، في خطوات متقدمة ولا لا؟ ترغيب، أمر، آخر ضرب. ضرب كيف؟ ضرب مبرح؟ لا، ضرب خفيف. بعض الناس يكسر يد ابنه، يضربه حتى يؤثر في جسده، لا يا أخي، ما هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الأمور كلها شدة، ولم يتخذ الأمور كلها لين ورفق. وضع اللين في مكانه وفي زمانه، ووضع الشدة في مكانها وفي زمانها. فنحن نقول اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك والغضب، يكون هذا الغضب ديدا لك وصفة لك دائمة. حاول تملك نفسك، وليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا شك أن هناك بعض المواقف تغضبك، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت واقفا إيش؟ أجلس. استخدم الأساليب التي تذهب عنك الغضب. توضأ، أخرج من البيت، أخرج حتى يهدأ عنك الغضب، ثم ترجع. لكن تواجه الغضب بغضب، فربما تأتي بمشكلة كبيرة لا تحمد عقباها، وبعدين يحصل الندم. لا، كن رفيقا. إذا حسيت أنك قد غضبت غضب يعني يخرجك من طورك، فأخرج، توضأ، اذكر الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. kata beliau setelah beliau mengucapkan mukaddimahnya, saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bermuamalah dengan keluarga dan anak-anak kita, karena termasuk hal yang sulit untuk bisa menahan marah. Kata beliau, tidak diragukan bahwa permasalahan rumah, permasalahan keluarga termasuk perkara yang sangat penting. Maka hendaklah seseorang di dalam rumahnya bisa bersikap yang pertengahan. Dia meletakkan setiap perkara berada pada tempatnya, antara sikap tegas dan sikap lembut. Dan hendaklah dia bersikap tegas pada sebahagian permasalahannya dan bersikap lembut pada permasalahan yang lainnya. Apabila dia selalu menggunakan sikap yang lembut dalam setiap permasalahannya, ini akan membuat kacaunya permasalahan itu atau terabaikannya permasalahan itu. Demikian pula kalau dia bersikap tegas dalam setiap urusannya, maka akan membuat keluarga itu terpecah. Antara satu dengan yang lainnya akan saling membelakangi dan lari. Maka harus dia mempertimbangkan antara dua perkara ini. Terkadang dia bersikap lembut pada tempatnya dan bersikap tegas pada tempatnya. Sebagian orang hanya mengambil satu cara saja, dan ini adalah kesalahan. Dia selalu bersikap tegas dalam setiap permasalahan yang dihadapinya. Dia selalu bersikap secara resmi dalam setiap urusan yang dia hadapi, sehingga tidak ada kelemah lembutan. Kelemah lembutan dia anggap sebagai kekurangan dalam kelakiannya atau kepriaannya. Ini adalah kesalahan. Sedangkan yang lain, ada pula orang yang selalu lemah lembut dalam setiap urusannya. Ini akan membuat anak-anaknya berani kepadanya, akan membuat mereka menghinakannya. Ini adalah perkara yang tidak pantas. Maka dia harus meletakkan masing-masing perkara ini pada tempatnya. Ketegasan pada tempatnya dan kelemah lembutan pada tempatnya. Janganlah engkau marah oleh karena sebab apapun juga, atau karena urusan apapun juga. Hendaknya engkau bisa mempertimbangkan, engkau bisa menjaga kepribadianmu, di mana engkau meletakkan sikap tegas dan di mana engkau meletakkan sikap yang lemah lembut. Nabi mengajarkan kepada kita semuanya cara yang seperti ini. Misalnya dalam perkara sholat, beliau menyatakan dalam mensikapi anak-anak kita, kata beliau, perintahkan mereka melaksanakan sholat pada usianya yang 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya pada usianya yang 10 tahun. Sebelum 7 tahun tidak ada perintah, tidak ada perintah bagi anak-anak itu untuk melaksanakan sholat. Perintah itu datang ketika anak-anak itu telah berusia 7 tahun. Adapun sebelumnya, mereka diberi motivasi, mereka didorong dengan sikap yang lemah lembut, tidak ada ketegasan di dalamnya. Misalnya anak yang berusia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maka buatlah mereka cinta kepada sholat. Tapi setelah mereka berusia 6 tahun, maka awasilah mereka secara lebih ketat. Tapi tidak ada perintah yang menegaskan kepada mereka untuk sholat. Karena Nabi menyatakan, perintahlah mereka dan mereka berusia 7 tahun. Misalnya, engkau bisa membawanya ke masjid. Engkau beri dia motivasi dan dorongan untuk melaksanakan sholat. Atau engkau beri hadiah. Maka ketika usianya telah menginjak 7 tahun, maka perintahkanlah kepadanya untuk melaksanakan sholat. Tetapi janganlah engkau memukulnya. Engkau memukulnya setelah dia berusia 10 tahun. Bila dia meninggalkan sholat tersebut. Maka coba perhatikan masalah ini. Di dalamnya terdapat keseimbangan antara sikap yang lemah lembut dan sikap yang tegas. Sebelum 7 tahun, anak-anak itu disikapi dengan cara yang lemah lembut, diberi motivasi, diberi dorongan untuk melaksanakan sholat. Setelah 7 tahun, maka diperintahkan kepadanya. Kemudian setelah 10 tahun, dia boleh dipukul bila meninggalkan sholat. Tentunya dengan pukulan yang tidak melukai, pukulan yang ringan, yang tidak akan berpengaruh kepada tubuhnya. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh sebahagian manusia, dia memukul sampai melukai anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengambil pada setiap urusannya bersikap tegas atau bersikap lemah lembut. Masing-masing hal ini diletakkan pada tempatnya dan pada waktunya yang tepat. maka kita katakan ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindari olehmu menjadi orang yang pemarah sehingga marah itu menjadi sebagai kebiasaanmu. Upayakanlah untuk bisa menahan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat. Orang yang kuat adalah orang yang kuat untuk menahan dirinya ketika marah. Memang benar, dalam sebahagian kondisi ada hal yang membuatmu murka. Tapi berupayalah untuk meredakan kemarahanmu. Apabila engkau dalam keadaan berdiri, berupayalah untuk duduk. Atau ambillah air wudhu. Atau bila perlu keluarlah engkau dari rumahmu. Ketika marahmu telah reda, maka kembalilah ke rumahmu. Dan jangan sampai kemarahan itu membuat permasalahan yang besar di tengah-tengah keluargamu. Jadilah orang yang bisa menimbang antara sikap tegas dan sikap yang lemah lembut. Berwudhulah ketika engkau marah, atau berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal kedua, يقول السائل ما حكم السلام على تارك الصلاة؟ نعم، تارك الصلاة إن كان يصلي ويخلي فهذا باقي على إسلامه فينصح ويناصح ولا يترك. وأما إذا كان لا يصلي أبدا فهذا والعياذ بالله كفر بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فما دام أنه باق على الإسلام فهذا له حقوق، حق الإسلام. إذا لقيته فسلم عليه وانصحه وذكره بالله. ومسألة الهجر هذه مسألة من باب التعزير، تختلف فيها الأنظار. فإن كان بعض الناس إذا هجرته أثر هذا الهجر فيه وكان مدعاة لرجوعه فتهجره، وإن كان هذا الهجر يزيد فيه وفي بغضه وفي الشقاق في الفراق فهذا لا تهجره. فالمسألة حسب المصلحة التي يرجوها الإنسان. بعض الناس يؤثر فيه الهجر فيقول لماذا هجرني فلان فيعود، وبعض الناس لو هجرت زاد ولم تستفد شيء من هذا الهجر. فإذا المسألة حسب المصلحة، فإذا نظرت أيهما أرجح في سبيل الدعوة فنعم، وإلا أن نترك الشخص بدون دعوة فلا. ادعوه يا أخي، ربما يسمع منك أو من غيرك، ارسل عليه شخص آخر ينصحه، استخدم معه أساليب النصح والدعوة إلى الله. وأما تتركه هكذا بدون دعوة ولا نصح ولا إرشاد هذا مما لا ينبغي، بل ينبغي للإنسان أن يكون داعية لله عز وجل بالرفق واللين والتي أحسن، ولربما تكسب هذا الشخص بسبب معاملتك الحسنة، بسبب خلقك الحسن. وأذكر قصة يعني اشتهرت معروفة، شخص كافر جاء في تركيا، انتقل من مدينة وكان في مروره على قرية، تعطلت السيارة في الليل، هو وزوجته فذهب يمشي فوجده رجل فقال له يسأل عن فندق، قال ليس هنا فندق لكن تفضل عندي في بيتي. وإذا جاء الصباح يكون هناك أمر آخر، يعني القصة أنا أذكرها بالمعنى. فأخذه إلى بيته وكان البيت ظلام ليس فيه نور، قال فدخل ذلك الرجل هو وزوجته وبات في تلك الليلة عند هذا الرجل. يقول لما جاء الصباح وخرج النور فإذا المكان الذي بات فيه هو عبارة عن غرفة واحدة، هذا الرجل يسكن في هذه الغرفة هو وأهله وأبناؤه. فأخذ يبحث عن الرجل فوجده هو وزوجته وأبناؤه قد ناموا تحت شجرة وترك البيت لهذا الضيف. فجاء يسأله ما الذي جعلك تصنع هذا؟ قال نحن مسلمون وديننا يأمرنا بإكرام الضيف والمعاملة الحسنة. قال أنت دينك يأمرك بهذا؟ هذا دينكم دين الإسلام؟ قال نعم. فكان سببا في دخول هذا الرجل هو وزوجته في الإسلام، حتى أن هذا الرجل الذي أسلم صار داعية، قال ملايين المسلمين دخلوا في الدين على يد هذا الرجل. يتصور ذاك الرجل الذي في قريته في مزرعته عامي ما يفهم شيء، عامي، هؤلاء الملايين كلهم وين؟ في حسناته ولا لا؟ لأنه سبب في إسلام هذا الرجل، وهذا الرجل سبب في إسلام هؤلاء الملايين. فهؤلاء العدد الكبير في حسنات هذا الرجل بسبب الخلق الحسن. فأنت ربما بخلقك الحسن تكسب هذا الرجل. نعم. Pertanyaan yang kedua, apa hukum mengucapkan salam kepada orang yang meninggalkan sholat? Beliau menjawab, apabila orang itu meninggalkan sholat dan terkadang meninggalkan sholat dan terkadang dia melaksanakan sholat, dia masih berada di atas keislamannya. Sebaiknya dia dinasehati dan tidak dibiarkan. Apabila dia tidak melaksanakan sholat sama sekali, ini adalah kekafiran kepada Allah Azza wa Jal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan bahwa tali perjanjian antara kita dan antara sholat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Selama dia masih dalam keadaan berada di atas Islam, dia mempunyai hak untuk diberikan salam. Maka sampaikan kepadanya nasihat, ingatkan dia dengan Allah. Adapun masalah memboikotnya, ini adalah perkara hukum ta'zir. Tentu kondisinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Apabila engkau memboikotnya dan itu berpengaruh pada diri orang itu sehingga dia kembali kepada Allah, maka boleh engkau untuk memboikotnya. Jika dengan boikot itu akan bertambah kejelekannya dan terjadi berbagai permasalahan lain, maka janganlah engkau memboikotnya. Tentu hal ini sesuai dengan kemaslahatan. Sebagian orang bisa berpengaruh pada dirinya bila diboikot sehingga dia kembali kepada Allah. Namun sebahagian yang lain dengan sikap boikot itu justru akan menambahkan kejelekannya. Maka orang yang seperti ini tidak pantas untuk diboikot. Maka perbuatan ini tergantung dengan kemaslahatan yang diharapkan dari hal tersebut. Apabila engkau telah mempertimbangkan mana yang lebih bermanfaat untuknya, maka itulah yang engkau laksanakan. Janganlah engkau meninggalkan orang itu tanpa dakwah. Terkadang sebagian orang apabila dia mendengarkan nasihat darimu dengan cara-cara yang baik dan dakwah yang indah, maka dia akan mendapatkan kemanfaatan dengannya. Adapun engkau tinggalkan begitu saja, engkau biarkan begitu saja, ini adalah perkara yang tidak pantas. Hendaknya engkau menjadi seorang da'i dengan sikap yang lemah lembut. Terkadang muamalah yang baik, akhlak yang baik membuat seseorang bisa tersadarkan. Aku akan menyebutkan sebuah kisah yang masyhur, yang ma'ruf, mengenai seorang yang kafir yang datang dari wilayah negeri Turki. Dia berjalan menuju sebuah kampung mengendarai mobilnya. Kemudian mobil itu mogok di tengah jalan, dan dia bersama istrinya. Lantas dia bertemu dengan salah satu dari penduduk kampung itu dan bertanya kepada orang tersebut. Namun orang itu menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Kisah ini saya sebutkan dengan maknanya, secara makna. Maka penduduk kampung itu membawanya ke rumahnya, dan ternyata rumah orang itu adalah rumah yang gelap, tidak ada cahaya. Maka tidurlah orang tersebut bersama istrinya di rumah penduduk kampung yang telah menawarinya. Di pagi hari, ternyata dia mendapatkan rumah itu adalah rumah yang kecil, hanya satu kamar saja. Ternyata penduduk kampung itu, disitulah dia tinggal bersama istrinya dan anak-anaknya. Maka ketika dia melihat kondisinya, dia mendapatkan dia tadi malam tidur, menginap, dia dan istrinya bersama anak-anaknya di satu kamar kecil dan tidak ada yang lain. Sementara si pemilik rumah, dia dan istrinya beserta anak-anaknya tidur di bawah sebuah pohon. Dalam rangka untuk memuliakan sang tamu. Lantas orang ini pun bertanya kepada tuan rumah yang telah menjamu mereka. Dia bertanya, apa yang membuatmu melakukan hal ini? Maka dia pun menjawab, saya adalah seorang muslim. Agamaku adalah Islam. Islam mengajarkan kepadaku untuk memuliakan tamu. Maka sang tamu mengatakan, apakah ini agama Islam? Demikiankah ajarannya? Si tuan rumah menjawab, ya. Maka hal itu pun menjadi sebab masuknya sang tamu ke dalam Islam. Kemudian sampai pada akhirnya sang tamu yang kafir ini setelah masuk ke dalam Islam, dia pun menjadi seorang da'i yang mengajak kepada jalan Allah. Dan disebutkan bahwa sekian juta orang masuk ke dalam Islam karena dakwahnya. Dan coba perhatikan, tuan rumah yang telah menjamu sang tamu, dia adalah seorang yang awam, seorang penduduk kampung yang tidak mengerti apa-apa. Tapi dia mendapatkan sekian juta kebaikan dengan masuknya orang lain ke dalam Islam. Sebab dialah yang menjadi sebab sang da'i masuk ke dalam Islam. Dan sang da'i menjadi sebab masuknya orang-orang tersebut ke dalam Islam. Semua ini adalah karena akhlak yang baik. Akhlak yang baik membuatmu bisa mendapatkan pahala yang cukup besar. Soal ketiga, yaqul, ما الذي نقدم بين عبادة العمرة بين العمرة أو الدعوة علما أننا عندنا مبلغا لأداء العمرة لكن نرى أن الدعوة تحتاج إلى المساعدة من المال خاصة في بلدنا هذا. نعم، إذا كان الإنسان لم يعتمر العمرة الواجبة عليه ووجد المال فهنا يجب عليه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه، لأنه مستطيع وحصلت له الاستطاعة. وأما الدعوة فهناك من يقوم بها إن شاء الله تعالى، وهي في هذا الباب ليست كالعمرة الواجبة المفروضة على الإنسان، فعليه أن إذا وجد مالا واستطاع أن يصل إلى الحرم وإلى البيت واستطاع إلى ذلك سبيلا، فعليه أن يأتي بالعمرة الواجبة ويقدمها، لأن الدعوة والحمد لله نرى هنا ولله الحمد من يقوم بها، وإن كان يعني يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى جهود أكثر، لأنه في هذه الحال العمرة أوجب عليه. نعم. Pertanyaan yang kedua, mana yang harus kami dahulukan antara melaksanakan umrah atau memberi bantuan kepada dakwah? Karena kami mempunyai harta tertentu untuk melaksanakan umrah, tapi kami melihat bahwa dakwah membutuhkan bantuan harta, khususnya di negeri kami ini. Jawaban beliau, apabila orang itu adalah orang yang belum melaksanakan umrah, umrah itu adalah perkara yang wajib atasnya, dan dia sudah mendapatkan harta untuk melaksanakan umrah tersebut. Maka di dalam kondisi ini, umrah itu menjadi wajib, wajib untuk dia melaksanakannya, sebab Allah telah mewajibkan hal itu kepadanya, dan dalam keadaan dia mampu. Adapun masalah dakwah, di sini ada orang yang tetap bisa menegakkan perkara dakwah itu insya Allah. Maka dalam bab ini dakwah tentunya tidak seperti umrah. Umrah yang diwajibkan kepada setiap orang dalam seumur sekali untuk dia melaksanakannya ketika dia mampu, dia pergi ke tanah suci Al-Haram. Maka kewajibannya adalah dia mengkedepankan umrah, dan dakwah insya Allah ada yang akan menegakkannya. Maka umrah itu lebih wajib untuk dia laksanakan. As-su'al rabi', ma hukmu qas as-sya'r lin nisa? Naam, qas as-sya'r lin nisa, hadha al-asl annahu la ba's ما لم يكن فيه تشبه بالرجال. فإذا قصت المرأة شعرها بحيث أنها تسير مثل الرجل فهذا لا يجوز التشبه النساء بالرجال. فأما قص الشعر فجاء عن أمهات المؤمنين أنهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم كنا قصصنا شعورهن، لأن الشعر يحتاج إلى كلفة وتصليح، ويشق على بعض النساء في طوله أن تشتغل به. فإذا قصت الشعر على شكل أنه لا يشبهها بالرجال فهذا لا بأس به. وقد يكون أحيانا القص يعني تتزين به المرأة، فهذا أمر يرجع إلى المرأة نفسها. فإن رأت أن في قصها للشعر زينة أو تركه زينة فهذا أمر يرجع للمرأة، أما القص الذي يوصلها إلى حد التشبه بالرجال فهذا لا يجوز، وأما حلق الرأس للنساء فهذا أيضا لا يجوز. نعم. إذا كان تشبه بالفاجرات الكافرات فلا شك أن من تشبه بقوم فهم منهم، لكن قد يخرج هذا عن التشبه إلى الزينة المرأة، يعني المرأة تقص لا لأجل أن تتشبه، ولكن هذا معهود عند النساء أنه يقص الشعر بهذا الشكل، لكن إن كان هناك قص من الشعر خاص بالفاجرات بالكافرات مميز لهن فهذا لا شك أنه لا يحل لها. وهنا نقول كما قال شيخ الإسلام بن تيمية لا يشترط النية، يعني تقول أنا لست بناوية أو ليست نيتي التشبه بالكافرات. شيخ الإسلام بن تيمية يقول من تشبه بقوم فهو منهم بمجرد التشبه سواء نوى أو لم ينوي، حتى لو ينوي التشبه بس مجرد هذا الفعل الذي جاء به مثلهم فهذا منهي عنه. نعم. Pertanyaan berikutnya, apa hukum memendekkan atau memotong rambut bagi para wanita? Beliau menjawab bahwa memotong rambut bagi wanita tidak mengapa, selama di sana tidak ada tasyabbuh dengan kaum pria, yakni potongannya tidak sampai membuatnya seperti potongan yang ada pada kaum pria. Adapun sekedar memotong rambut, dahulu ummahat atau ummul mukminin atau ummahatul mukminin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka memotong rambut mereka karena sebagian wanita membutuhkan atau merasakan berat untuk selalu bisa mengurusi rambutnya, sehingga dia sibuk dengan mengurusi rambutnya itu, maka tidak mengapa dia untuk memotongnya selama tidak ada tasyabbuh dengan kaum pria, maka tidaklah mengapa. Demikian pula dengan tujuan untuk memperindah diri bagi seorang wanita, maka yang demikian ini adalah kembali kepada wanita tersebut, perkara yang diperbolehkan selama tidak ada padanya tasyabbuh dengan kaum pria. Sedangkan menggunduli rambut sampai habis adalah perkara yang tidak diperbolehkan, sebagaimana tidak boleh juga memotong rambut menyerupai kaum pria. Adapun masalah mencukur rambut dengan gaya cukur atau gaya memotong kaum wanita yang fajir atau yang kafir, hukum asalnya tidak diperbolehkan kalau itu adalah tasyabbuh, tapi sebagian hal yang demikian ini tujuannya adalah untuk berhias, yang dikenal berhias mempercantik diri adalah hal yang lumrah untuk wanita, sehingga kalau memang ada gaya potongan rambut yang memang identik dengan kaum wanita fajirat, wanita-wanita fasik atau wanita-wanita kafir, ini tidak diperbolehkan. Maka di sini bisa kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, bahwa disyaratkan niat. Kalau dia melakukannya tanpa niat untuk bertasyabbuh dengan wanita-wanita fajirat yang fasikat atau kafirat, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia berniat tasyabbuh, maka ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Beda halnya dengan potongan menyerupai kaum pria. Apakah dengan niat atau tidak dengan niat, ini tidak diperbolehkan, tidak halal bagi wanita tersebut, karena ini adalah perkara yang terlarang untuk dia menyerupai kaum pria. Silah kathir. طيب آخر واحد. طيب السؤال التالي ما هي الضوابط والأخلاق مع الجيران الكافر؟ نعم الجار إذا كان الجار كافرا فإن كونه كافرا لا يعطيك ألا تراعي فيه حق الجوار، وإن كان كافرا تراعي فيه حق الجوار، لا تظلمه ولا تتعدى على حقوقه، وإذا مرض تزوره. زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي هو كافر، زاره وزار عمه لما حضرته الوفاة ذهب إليه، وتكون زيارتك زيارة دعوة تدعوه فيها إلى الإسلام، وتستغل الفرص، وأيضا تصبر على أذاه، إذا أذاك تصبر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وكان يضعون الأذى على بابه فيصبر صلى الله عليه وسلم. المعاملة الحسنة ليست هي موالاة، ليست هي الموالاة المحرمة، إنما ينهاكم الله لما ذكر في الكافرين على الذين قاتلوكم وأخرجوكم في الدين أن تولوهم، فهنا المنهي عنه. وأما أن تبروهم وتقسطوا إليهم فلا، هنا فرق بين القسط تقسط إليه وتعامله بالعدل، هذا لم ينهى الله عنه، وبين أن تتولاه وتحبه وهذا نهى الله عنه. هناك قال لا ينهاكم الله، وهنا في المولاة قال إنما ينهاكم الله، ففي فرق بين الأمرين. فالمعاملة بالحسن وبالحسنى هذه لم ينهى عنها الإسلام، بل أمر الله عز وجل بها. فإذا كان جارك كافرا فتعطيه حق الجوار، تعطيه حق الجوار. نعم pertanyaan berikutnya apakah ketentuan atau akhlak terhadap tetangga yang kafir. Beliau menjawab, tetangga apabila dia seorang yang kafir maka keberadaannya sebagai orang yang kafir bukan berarti engkau tidak menjaga hak-haknya sebagai tetangga. Tetaplah engkau harus menjaga hak-haknya sebagai tetangga, dan engkau tidak boleh melampauinya, melampaui hak-haknya tersebut. Misalnya apabila dia sakit maka kunjungilah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang anak kecil Yahudi dan dia adalah seorang yang kafir. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi pamannya. Tapi jadikanlah kunjunganmu itu sebagai kunjungan dakwah. Engkau mengajaknya kepada Islam. Hendaknya engkau memanfaatkan kesempatan untuk itu. Apabila dia menyakitimu maka hendaknya engkau sabar. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disakiti oleh manusia dan beliau sabar. Muamalah yang baik di dalamnya tidak ada loyalitas yang diharamkan terhadap orang yang kafir. Yang dilarang adalah berloyalitas kepada orang yang kafir. Sedangkan berbuat baik dan bersikap adil ini tidaklah dilarang oleh Allah. Yang dilarang adalah engkau berloyalitas kepadanya, engkau mencintainya. Ini yang dilarang oleh Allah. Maka kedua hal ini adalah perkara yang berbeda. Maka muamalah yang baik adalah perkara yang tidak dilarang oleh Islam, bahkan dibolehkan oleh Allah. Hendaknya engkau berikan kepadanya hak-hak sebagai tetangga. Naam, idza aidan idza ahda lak hadiyah taqbal minha hadiyah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yuhda ilaih من الكفار أهدي إليه الشاه الذي كتف الشاه الذي وضع فيه السم قبله النبي صلى الله عليه وسلم. كان يبيع ويشتري معهم حتى مات ودرعه مرهون عند يهودي. أما حضور أعيادهم فهذا لا يجوز للمسلم أن يحضر أعياد هؤلاء. نعم. Kemudian demikian pula kata beliau, apabila tetangga itu memberi hadiah, maka engkau terima hadiahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberi hadiah dari orang-orang yang kafir, beliau menerimanya. Beliau pernah diberi hadiah seekor kambing, beliau menerimanya. Beliau juga melakukan transaksi jual beli bersama mereka sampai beliau meninggal dalam kondisi baju besi beliau tergadai pada seorang Yahudi. Adapun menghadiri hari raya mereka, ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Kuna soal, hal yajuz lana an nu'idda anfusana kadifa'in nafs, ilman bi anna syi'ah al-yawm تنشر وتهدد كثيرا تنتشر وتهدد كثيرا حتى بعضهم يتجرى على أعراض المسلمين بل على دماء المسلمين. إيش هل يجوز لنا إيش هل يجوز لنا أن نعد أنفسنا دفاع النفس؟ كيف يعني دفاع النفس؟ يعني مثلا نتعلم دفاع النفس، يعني لا شك أن المؤمن يتسلح بسلاح العلم ويواجه هؤلاء، لأن الجهاد لا يختص بس جهاد البدن، بل الجهاد جهاد الكلام والدفاع وتبيين ضلالات مثل هؤلاء وتحذير الناس من عقائدهم. لا شك هذا مطلوب، أن المؤمن يعد نفسه لهذا الأمر وأن يكون داعية ولا يسكت عن مثل هذه الأمور، بل ينبغي لنا أن ننتبه ونعلم المد الرافضي أنه منتشر في كثير من بلدان المسلمين، يسعون إلى نشر مذاهبهم الباطلة، فلا شك أن نتصدى لمثل هذا. بل إني سمعت في مرة من المرات مقطع انتشر في إندونيسيا لشخص قال له هذا العيدروس، فلان العيدروس الذي كان في مؤتمر في مع الروافض، وكان ها عيدروس وكان يعني يدعوهم ويقول ارسلوا لنا المربين، نحن في أعناقكم، أمانة في أعناقكم، ارسلوا لنا المربين. وكان يطلب المدد الشيعي والرافضي. لا شك أن هذا يقابل بأن نكثف الدعوة ونرسل الدعاة ونحاصر هذه الدعوة الباطلة، نبين للناس ضلالات هؤلاء لكي لا ينخدعوا، خدعوا في مثل هؤلاء. والشخص الذي يدعو إلى الله بهذا الأمر فهو لا شك أنه مجاهد في سبيل الله وأنه مأجور عند الله عز وجل. فمثل هذا أيها الإخوة لا نترك لمثل هؤلاء الساحة فارغة، بل ندعو إلى الله، لكن ندعو بالدعوة بحكمة، لا نجعل الدعوة موطن أو مكان للصراع والقتال. نقابل الحجة بالحجة، شبه نقابلها بالحجج والبيان. نعم. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita mempersiapkan diri kita dalam rangka pembelaan diri untuk karena pada hari ini kaum Syiah sangat tersebar luas dan memberikan ancaman yang banyak sampai sebahagian mereka berani untuk merusak kehormatan-kehormatan kaum muslimin, bahkan menumpahkan darah kaum muslimin. Kesimpulannya, jawaban beliau, tidak mengapa untuk mempersiapkan hal-hal yang seperti ini, mempersiapkan diri dalam menghadapi mereka, karena jihad terkadang adalah jihad pembelaan diri. Namun memperingatkan manusia dari akidah mereka adalah perkara yang baik di dalam menghadapi mereka. Tentunya hal yang seperti ini, mempersiapkan diri, adalah perkara yang diinginkan. Tapi hendaknya kita menyebarkan dakwah, menerangkan tentang akidah mereka, adalah perkara yang merupakan jihad. Hendaknya kita berjaga-jaga di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin dengan hal yang seperti ini. Tidak diragukan bahwa kita akan bertabrakan dengan mereka. Bahkan aku pernah mendengarkan sebuah potongan suara dari seorang yang membela Syiah, yang mengajak untuk memberikan bantuan kepada Syiah. Maka yang seperti ini kita terangkan kepada manusia tentang kesesatannya Syiah, menyebarkan dakwah kepada jalan Allah. Orang yang menyebarkan dakwah kepada jalan Allah adalah seorang mujahid, dan dia berpahala di sisi Allah Azza wa Jal, dianggap sebagai mujahid. Jangan biarkan arena dakwah ini mereka berbuat padanya secara leluasa. Kita hadapi dengan berdakwah kepada jalan Allah, namun dengan cara hikmah. Jangan kita jadikan arenanya untuk saling berbuat keributan, saling melakukan berperang di antara kita dengan mereka. Tapi jadikanlah arenanya, hadapi hujjah dengan hujjah, keterangan dengan keterangan, berdakwah kepada jalan Allah. Nah, punya soal, mata ya belum sahir, hatta ya pun mukallaf. Tabahnya alamat al-bulugh, ulama bayanu, anna alamat al-bulugh, bulugh al-15 aman, atau nabat syar al-ana, atau الاحتلام، وهذا يستوي فيه الذكر والأنثى، وتزيد المرأة بالحيض إذا حاضت الأنثى، فهذا علامة البلوغ. نعم. Pertanyaan berikutnya, pada usia berapa seorang anak mencapai masa baligh dan menjadi mukallaf? Beliau menyatakan bahwa para ulama telah menjelaskan tanda-tanda baligh, yaitu seorang anak sampai pada usia 15 tahun, atau tumbuhnya bulu kemaluan, atau mimpi. Hal ini sama antara lelaki ataupun wanita. Dan wanita mempunyai satu hal yang tidak dimiliki oleh lelaki, yaitu haid. Apabila seorang wanita telah mengalami haid, maka berarti dia telah baligh. نكتفي؟ سؤال كثير خلاص نكتفي عليه. سبحانك اللهم kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Assalamualaikum.